mendapatkan satu predikat boneka Barbie-nya Indonesia. Ya, yang sering Anda tonton di layar kaca CD Anda bersama HM Pro Production PKS Shooting. Terima kasih Aji Kondang, kasih yang terbaik untuk Anda. Elsa Safira Andro Meda, terima kasih, thank you, kasih applause. Ke Melagi bergoyang kembali. Selamat malam semuanya. Lambaikan tangannya sama-sama ya. Yang cinta damai dua jari di atas. Jalan dengarkan gosip murahan tentang siap dilanjut. Saya minta cinta damainya semuanya, cowok-cowok ganteng yang ada di sini ya. Biar kita bisa menikmati lagunya sampai nanti selesai acara. Lagunya tetap yang tadi apa diganti? Tetap. Mana mungkin selimut tetangga hangati tubuhku. Assalamualaikum.